Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati wa akhawat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita melanjutkan materi tentang bahaya radikalisme sebagai ancaman bagi umat ini, bahkan kepada negara. Kalau kemarin kita membahas tentang pemahaman Khawarij yang sekarang lagi tenar dengan ISIS-nya, maka pada hari ini kita akan membahas yang tidak kalah kesesatannya dan kejahatannya kepada umat dan juga bahkan kepada negara, yaitu pemahaman Syiah Rafidhah akhzahumullah. Sebagai dasar tentang hal ini, kita mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami menjelaskan secara tafsir terperinci tentang ayat-ayat kami, dan agar tampak jelas jalan orang-orang mujrim, agar tampak jelas ajaran dan jalan orang-orang yang durhaka. Ayat menjelaskan kepada kita bahwa Islam, syariat ini tidak hanya menjelaskan al-haq, tapi juga membantah dan membongkar al-batil. Kata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, orang yang terbaik adalah orang yang tahu, mempelajari dan memahami kebenaran itu secara terperinci. Mufassilul ayat. Sehingga semakin dia cinta, semakin dia membela, semakin dia berpegang teguh dengan al-haq itu. Dan dia pula mengetahui batil, kesesatan secara terperinci, syubhat-syubhatnya, dan di mana titik kelemahannya, bantahannya secara ilmiah, sehingga dia semakin benci dan waspada, semakin mentahdir dan mengingatkan saudaranya dari segala bentuk batil. Oleh sebab itu, dari kefaqihan sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, beliau katakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Orang banyak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata an yudrikani. Sementara aku banyak bertanya kepada beliau tentang kejelekan, khawatir itu akan menimpa aku, agar beliau selamat dari berbagai kejelekan, syar dan kebatilan. Beliau tanyakan kepada Rasul sehingga beliau bisa terselamatkan darinya. Faqih radhiyallahu an. Maka kebatilan dikaji, dibahas untuk dibenci, untuk diwaspadai, untuk ditahdir dan diperingatkan umat daripadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kelompok firqah dhalah yang sesat dan menyesatkan, yang telah menyimpang terlalu jauh dari Islam yang suci, adalah Rafidhah Syiah. Kita akan melihat bagaimana ajaran mereka untuk kita tahu bagaimana semua itu telah menjadi agama tersendiri bagi mereka, bertolak belakang sama sekali dari Islam Al-Hanif. Dan kita akan tahu pula dari referensi mereka dan literatur mereka yang membuat mereka selalu memusuhi kaum muslimin, ahlus sunnah secara khusus, bahkan karenanya mereka melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan kepada negara, pertumpahan darah, nyawa, harta, dan itu didasari oleh ideologi yang mereka yakini. Syiah ini bermula dari gerakan Abdullah ibn Saba, seorang tokoh Yahudi yang mengaku Islam dan menyeru kepada kecintaan terhadap Ahlul Bait Ali radhiyallahu an dan anak keturunannya. Lalu mereka mengada-ngada bahwa Ali mendapat wasiat untuk menjadi khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa akidah dan keyakinan dalam pemahaman Syiah dan usul pokok dasar ajaran mereka yang sangat bertolak belakang, dan ini menjadi pokok mendasar bagi mereka, keyakinan mereka bahwa Quranul Karim yang ada di tangan kita, di tangan kaum muslimin dimanapun mereka berada, mereka yakini semua itu telah terjadi tahrif padanya, telah terjadi penyelewengan, ada yang dikurang-kurangi, ada yang dibuang oleh para sahabat. Qatalahumullah anna yu'fakun. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, Dia sendiri yang berjanji untuk menjaga Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang jaga Quran, kami yang turunkan Quran ini, kami pula yang menjaganya. Sehingga tidak akan ada perubahan, penambahan, pengurangan, penyelewengan terhadap Quran ini. Tidak seperti kitab-kitab suci yang sebelumnya. Quran Allah yang berjanji. Allah yang menjaganya, Allah sendiri yang maha kuat dan maha perkasa. Maka Quran yang turun kepada Rasulullah dan di tangan para sahabat, itu pula Quran yang ada di tangan kaum muslimin sampai hari ini dan sampai Allah wariskan bumi ini dan yang ada di atasnya. Di ujung dunia manapun kamu mendapati muslimin, Quran mereka sama dengan yang di tangan muslimin lain. Tidak demikian dengan kaum Syiah. Antara lain disebutkan oleh Al-Kulaini, dan Al-Kulaini dalam Usulul Kafi, Al-Kulaini teranggap sebagai imam besar dalam agama Syiah, tokoh utama. Dia katakan, lam yajma'il Qur'an kullahu illal a'immah. Illal a'immah. Tidak ada yang punya Qur'an utuh kecuali para imam-imam kami. Quran secara sempurna tidak ada kecuali di tangan para imam-imam kami. Yang ada di tangan muslimin itu tidak utuh, tidak sempurna. Disebutkan pula hal ini oleh Abu Ja'far dari Jabir, madda'a ahadun minan nas annahu jama'al Qur'an kullahu kama anzalallah illa kadzab. Kalau ada yang mengaku punya Quran utuh seperti yang Allah turunkan, mengaku memiliki Quran sempurna seperti yang Allah turunkan, berarti dia kadzab, pendusta. Ma jama'ahu illa Ali bin Abi Thalib wal a'immah min ba'dih. Karena sesungguhnya tidak ada yang memiliki Quran utuh kecuali Ali dan imam-imam yang setelahnya dari keturunannya. Sehingga yang di tangan kaum muslimin, karena bukan dari imam-imam mereka, tidak utuh bagi mereka. Ini berkaitan dengan dasar utama, pokok utama Islam, Quranul Karim. Sudah berbeda sama sekali dengan kaum muslimin. Itu pula yang disebutkan oleh Al-Majlisi, dan ini juga gembong besar, tokoh utama dalam agama Syiah, Al-Majlisi. Dia katakan kathir minal akhbari sahihah sarihah fi naqsil Qur'an wa taghyirihi. Banyak riwayat-riwayat kami, riwayat-riwayat Syiah dan sahih, benar semuanya, menunjukkan bahwa Qur'an banyak kekurangannya, Qur'an banyak perubahan padanya. Yang ada di tangan muslimin itu tidak lebih dari sepertiga, kata mereka. Yang ada di tangan kita, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu belum sepertiganya dari Quran yang utuh yang ada di tangan imam-imam mereka sesungguhnya. Ini terkait kitab suci yang menjadi dasar utama kaum muslimin. Kalau kita tanya nenek-nenek tua, ya, anak-anak kecil di tempat-tempat dia mengaji, muslimin dengan polosnya, dengan sederhananya, dia yakini Quran sempurna, dijaga oleh Allah, itu keyakinan muslim dan muslimah, turun temurun dari generasi ke generasi, demikian dari masa para sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak demikian dengan Syiah. Quran kurang, Quran ada perubahan padanya. Salah satu contoh yang mereka sebutkan ada pengurangan dan perubahan di situ, menurut mereka tentunya, ini versi mereka. Surat Alam Nasyrah yang dihafal oleh auladul muslimin. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kata mereka ada yang dikurangi. Di mana kata mereka ketika Allah katakan wa rafa'na laka dhikrak, dan kami mengangkat penyebutanmu, kami muliakan penyebutanmu. Di mana pembuangannya kata mereka ada ayat setelah ini sebenarnya, tapi dibuang oleh para sahabat kata mereka. Yaitu kata mereka bi'aliyin laka sihrok. Kami angkat penyebutanmu dengan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Ini ayat kata mereka. Dibuang. Dan ini dari kebodohan mereka juga. Karena kesepakatan para ulama, surat ini makkiyah. Turun sebelum hijrah. Sementara di Mekah, Ali belum nikah dengan Fatimah. Itu nanti setelah hijrah, Ali nikah dengan Fatimah. Maka bagaimana mungkin belum nikah kok dijadikan Ali sebagai menantumu? Ini dari kebodohan mereka. Al-Muhim, dari titik pertama ini saja sudah gak bisa bertemu. Maka mereka yang memaksakan diri untuk adanya takrib, adanya pendekatan sunnah syiah, sunni syi'i, atau dipaksakan syiah sebagai madhab kelima di dalam Islam. Kita ingin tahu bagaimana menurut mereka anggapan semacam ini. Quran gak sempurna. Quran terjadi penyelewengan di dalamnya. Quran ada pengurangan, ada perubahan. Sementara kaum muslimin begitu mensakralkan Quran, suci, sempurna, dijaga oleh Allah, itu keyakinan setiap muslim. Dari sini saja bagaimana bisa ditolilir? Dari sisi mana bisa didekatkan antara dua keyakinan ini? Yang satu keyakinan kufur, keyakinan syiah ini. Yang satu keyakinan sebagaimana Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum Syiah pula sangat benci, sangat musuh kepada Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhun, terutama Aisyah. Sehingga Al-Qummi Muhammad bin Hussein Asy-Syirazi Al-Qummi menyebutkan di dalam kitab dia Al-Arba'in fi imamatil a'immatit tahirin. Mimma yadullu ala imamati a'immatinal itsnai asyar, bahwa termasuk dari ajaran imam-imam kami, kata dia, anna Aisyata radhiyallahu anha kafiratun mustahiqqatun linnar. Keyakinan kami, dan itu ajaran imam kami, bahwa Siti Aisyah istri Rasul sallam kafirah, wanita kafir, dan dia pantas dihukum di dalam neraka. Wa kullu man qala bi imamatil itsnai asyar, ya lanjutkan, dan setiap yang mengikuti ajaran kami, imam-imam kami, qala bi istihqaqihal la'n wal 'adzab, akan pasti beranggapan, berpendapat bahwa Aisyah istri Rasul pantas dan harus dilaknat dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Quranul Karim menyebutkan kepada mukminin, ar-rasulu aula bil mukminina min an-nabiyyu aula bil mukminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih berhak kepada mukminin dari diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibu bagi mukminin, ibu yang harus mereka hormati, ibu yang harus mereka cintai, mereka junjung tinggi, mereka muliakan, jaga dan dibela kehormatannya. Dan itu tertanam di dalam hati setiap muslim dan muslimah semenjak dia kecil. Kecintaan kepada istri-istri Rasul, memuliakan mereka, menjadi akidah bagi muslimin. Aisyah sendiri secara khusus mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang dibela kehormatannya oleh Allah dari atas langit yang ketujuh sana, ketika terjadi kisah Al-Ifik, Allah yang bela, Allah yang menjaga dan melindungi kehormatan Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha. Dan dari tawadhu'nya Aisyah Aisyah menangis setelah turun ayat tersebut, pembelaan Allah terhadap dirinya dari fitnah yang dilontarkan oleh munafikin. Beliau katakan, wala sya'nun fi nafsi ahwanu alayya min an yunazzilallah ayatan tutlah. Urusan pribadiku bagiku lebih ringan ketimbang Allah harus turunkan ayat membela aku. Ayat dibaca ila akhir zaman. Semenjak hari itu turun. Di situ pembelaan Allah. Ini Aisyah hendak katakan, siapa aku ini sehingga harus Allah yang membela aku. Tawadhu'nya beliau radhiyallahu anhu. Para ulama sebutkan, beliau lebih utama dan lebih mulia dari Maryam, ibu Isa alaihi salam. Dan ayat dalam Quran yang menyebutkan kisah Maryam itu pula terkandung di dalamnya kehormatan dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah sebutkan tentang Maryam, kita tahu, maka na abuki mra'asau wa maka nat ummuki baghiya, ketika kaumnya mengingkari, dari mana bayimu ini, bapakmu bukan orang jelek, ibumu bukan orang nakal, kenapa kamu seperti ini Maryam, bawa anak dari mana? Alhasil kisahnya ma'ruf. Nah, yang para ulama sebutkan sisi kemuliaan Aisyah di balik ini, bahwa Maryam dengan kehendak Allah melahirkan seorang putra tanpa seorang suami. Betul-betul ada putranya. Lahir Isa alaihi salam. Padahal dia tidak bersuami. Tapi dibela oleh Allah kehormatannya. Dijaga kesuciannya. Maka Aisyah lebih darinya. Terbukti karena Aisyah punya suami resmi. Sah syar'i. Rasul SAW. Tapi beliau tidak punya anak. Hikmah Allah, Aisyah tidak melahirkan seorang anak pun. Artinya kalau seandainya tuduhan kejelekan dinisbatkan kepada Aisyah melakukan ini dan itu yang mencoreng kehormatannya, tuduhan itu semestinya lebih berhak kepada Maryam. Maryam betul-betul punya anak, padahal tidak bersuami. Aisyah punya suami, tetapi tidak punya anak. Mana yang lebih berhak untuk dituduh? Maryam saja dibela oleh Allah kesuciannya, kemuliaannya, maka Aisyah lebih-lebih lagi radhiyallahu taala anha. Dan itu keyakinan setiap muslim, walhamdulillah. Kecintaan dan penghormatan kepada Rasulullah dan segenap istri-istri beliau. Tapi tidak demikian dengan agama Syiah. Aisyah kafir katanya. Alaihi minallah ma yastahiqun. Aisyah di dalam azab, Aisyah terlaknat. Hum la'anahumullah. Mereka yang dilaknat oleh Allah. Bagaimana ini bisa dikompromikan? Dua pemahaman yang jauh berbeda. Kita ingin tanya kepada yang teriak-teriak, koar-koar menyerukan untuk takrib pendekatan sunnah Syiah, untuk dipaksakan, dikompromikan, dan termasuk mazhab dalam Islam. Kalau seandainya bukan Aisyah ibumu, ibu dia, si ulama atau si da'i yang berbicara demikian tadi, ibumu yang dikata-katai sebagai, maaf, pelacur, ibumu kafir, ibumu terlaknat, ibu kandungmu yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu, menyusui kamu, adalah wanita kafir, wanita terlaknat dan pantas untuk dicela dan dicaci maki ibumu. Kemudian orang yang berkata itu kamu harus kompromi dengannya. Kamu harus menganggap dia saudaramu. Kamu harus toleransi dengannya. Kamu harus menghormati dia. Kamu harus dekat dengannya. Mau? Bisa kamu? Padahal itu baru ibumu sendiri. Istri Rasul lebih kehormatannya dari ibu kita. Kehormatan, harga diri dan kemuliaan istri-istri Rasulullah lebih dari orang tua kita. Kalau orang tua kita saja kita gak akan terima, ada yang berani mengata-ngatai, mungkin kita gak bisa balas dengan mulut, tangan atau mungkin badik berbicara. Walaupun tidak benar tentunya. Tetapi menunjukkan orang cemburu dan marah ada yang berani membicarakan orang tuanya. Ini ibu kita, ibu kaum mukminin. Semua mukmin diminta dan diajarkan untuk mencintai mereka, menghormati dan memuliakan mereka, ummahatuhum. Bagaimana dengan entengnya, dengan mudahnya mereka menyeru kompromi, ya Allah, madhab kelima, ya Allah, sebagai ini, pendekatan bisa dijamak, bisa dikompromikan. Ta'alallah amma yaqulun uluwan azima. Yang ketiga, agama Syiah pula menjadi iman dan keyakinan mereka untuk orang itu antipati, berlepas diri, benci dan musuh kepada Khalifah Abu Bakar dan Umar serta kedua anaknya Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan oleh Bagir Al-Majlisi, lebih pantas dia dikasih nama Bakor, sapi. Sapi pun lebih mulia dari dia. Annana natabarra' minal asnamil arba'ah. Keyakinan kami dalam Syiah, kami berlepas diri dan musuh, benci, antipati dari empat berhala. Berhala kata dia. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Wan nisaul arba', demikian pula antipati dari empat wanita, Aisyah, Hafsah, Hind dan Ummul Hakam radhiyallahu taala anhunna. Wa min jami'i asya'ihim wa adba'ihim, dan berlepas diri antipati dari seluruh yang mengikut ke mereka, yang menghormati mereka. Wa annahum syarru khalqillah ala wajhil ard. Mereka berlapan ini dan yang menghormati mereka, yang mencintai mereka, memuliakan mereka, menurut kami adalah makhluk terjelek di muka bumi ini. wa annahu la yatimul iman billah wa rasulih wal a'imma illa ba'da tabarru' min a'daihim. Maka enggak akan bisa sempurna iman kepada Allah dan Rasulnya dan para imam, imam-imam mereka, kecuali orang harus musuh dan benci kepada mereka-mereka ini tadi. Sementara ahlu sunnah dan muslimin sangat mencintai para sahabat Rasul dan memuliakan mereka. Berapa banyak ayat Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah, para sahabat. Abu Bakar bahkan Allah sebut di dalam ayat Quran, Thaniyatsnain idhuma fil ghar idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika di goa bersama Rasul sallam dalam hijrah. Sifat-sifatnya Allah sebutkan dalam ayat wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, ma salaka fajjan illa wa salaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Kamu jalan pasti syaitan cari jalan lain selain jalanmu, takut pada Umar. Berapa kali dan betapa seringnya Rasul katakan, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar Umar, aku keluar bersama Abu Bakar Umar. Artinya dua orang ini selalu bersama Rasul dan sangat dekat. Ketika di atas Uhud, Gunung Uhud, sempat goyang goncang, maka Rasul hentakkan kakinya di gunung itu sambil beliau katakan, Uthbut Uhud fa inna alaika nabi wa siddiq wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, diam, karena di atasmu seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan dua orang syahid Abu Umar dan Utsman waktu itu radhiyallahu anhum. Banyak keutamaan-keutamaan mereka. Dan iman kita, kewajiban kita untuk menjunjung tinggi dan menghormati mereka. Tapi demikian anggapan dan keyakinan kaum Syiah. Bahkan disebutkan oleh Al-Majlisi, Baqir Al-Majlisi tadi, dia bawakan riwayat-riwayat dari para imamnya. Salah satunya dari Maula Ali ibn al-Husain. Bagaimana menurutmu tentang Abu Bakar dan Umar? Ola kafiron. Dia jawab, keduanya kafir. Walladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aidha. Bahkan yang mencintai keduanya juga telah kafir. Yang mencintai keduanya juga telah kafir. Demikian Majlisi menukilkan dalam kitabnya. kafir. Makanya jangan heran ketika kamu melihat permusuhan yang begitu sengit, bahkan pembantaian nyawa dan darah oleh kaum Syiah kepada muslimin pada Ahlus Sunnah. Karena bagi mereka kafir, karena muslimin mencintai Abu Bakar Umar. Karena muslimin memuliakan dan menghormati Abu Bakar Umar. Dan itu memang dituangkan oleh imam-imamnya. Dan ini yang kita sebut seperti yang kemarin, teror ideologi. Penanaman radikalisme dimulai dari ideologinya. Nah, kalau sudah diyakini yang di depan dia kafir, musyrik, halal nyawa, darahnya, hartanya, enggak ada penghalang apapun baginya untuk dia lakukan segala yang dia inginkan. Al-Qummi qatalahullah ketika menyebutkan ayat dalam An-Nahl ayat 90, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang dari fahsya. Kalau kaum muslimin, alhamdulillah dengan bimbingan para ulamanya Ahlus Sunnah, gampang dan ayat mudah, jelas. Fahsya perbuatan keji, yang nyata-nyata kekejiannya. Wal mungkar, dan perbuatan mungkar, kemaksiatan, dosa. Wal baghi, dan kezoliman terhadap hak orang lain. Tapi kata Al-Qummi bukan demikian penafsirannya. Wa yanha, dan Allah melarang dari al-fahsya. Al-fahsya, kekejian yang dimaksud di dalam ayat adalah Abu Bakar Siddiq. Wal mungkar, kemungkaran yang dimaksud ayat adalah Umar ibn al-Khattab. Wal baghi, kezaliman adalah Uthman ibn Affan. Dan selain ini kesesatan, juga kebodohan yang keterlaluan dari mereka. Dari sisi mana penafsiran al-baghi adalah Uthman, mungkar adalah Umar, dari sisi mana? Kalau seandainya misalnya bukan ayat, pelaku-pelaku kemungkaran misalnya disebutkan yang dimaksud adalah fulan, masih ya Allah bisa diterima mungkin pelakunya. Yang gemar menjalani dan menyenangi perbuatan keji adalah fulan dan fulan. Mungkin. Yang disebutkan perbuatannya. Fahsya, mungkar, baghi. Kemudian ditafsirkan dengan orangnya. Itu sama sekali gak ada di tafsiran, di kitab, di kamus manapun gak akan bisa pernah didapati. Dan itu kebodohan mereka yang keterlaluan. Selain tentunya kebencian mereka dan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mar'ashi, salah satu dari imam mereka, dalam kitabnya menyebutkan salah satu bentuk solawat yang diajarkan oleh agama Syiah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zain. Ya Allah, solawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Wal'an sonamai Quraisy wa jibtaihima wa taghutaihima wa bnataihima dan laknati dua patung Quraisy, dua tagutnya Quraisy, dua berhala Quraisy, yang dimaksud Abu Bakar Umar, dan kedua putrinya Aisyah dan Hafsah. Sebagai solawat yang diajarkan mereka untuk dibaca dalam solawatnya. Disebutkan pula bahwa mereka di hari Asyura 10 Muharram untuk memperingati hari itu, biasa mereka mendatangkan seekor anjing, kemudian diteriaki oleh mereka atau imamnya, "Wah, inilah Umar ibn al-Khattab." Lalu seraya yang hadir di majelis tersebut atau di tempat tersebut, "Sudah, ini Umar, ayo sikat." Sudah mereka pukul, yang melempar, yang ini sebisanya, sampai anjing itu mati. Dan mereka penuh dengan emosi dan puas ketika melihat anjing itu mati. "Matilah Umar ibn al-Khattab." Seperti tadi, selain ini tentunya kekufuran dan kesesatan mereka yang jauh, kebodohan mereka. Apa salahnya anjing ini? Miskin. Anjing ini salah apa? Taruhlah mereka benci Umar, lah anjing ini salah apa? Apa dosanya? Itu mereka. Mereka pula kemudian mendatangkan anak kambing, anak domba yang masih kecil, masih menyusu kepada induknya. Lalu mereka katakan, "Inilah Aisyah." Maka berebut mereka untuk mencabuti bulu-bulunya, yang mencubitnya, yang memukulnya, menyakiti, sampai anak kambing itu mati. Dan puas mereka melampiaskan kekesalan dan permusuhannya kepada anak kambing Aisyah, katanya. Ini di bulan atau di hari Asyura. Bahkan di Iran, benar atau tidaknya wallahu alam, tapi Abbas Al-Qummi menyebutkan ada kuburan Abu Lu'lu' Al-Majusi yang menikam dan membunuh Umar ibn al-Khattab. Kuburan ini mereka ziarahi, mereka muliakan sedemikian rupa, dan mereka gelari orangnya sebagai Syuja'uddin, sebagai pahlawan agama, karena berhasil membunuh Umar radhiyallahu anhu. Benar tidaknya, maksud saya, apa betul itu kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi pembunuh Umar atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas keyakinan mereka itu kuburan Abu Lu'lu'. Dan mereka apa, mereka datangi, mereka ziarahi, seperti orang mendatangi kuburannya pahlawan siapa, kemudian ini melakukan ini itu di kuburannya. Ini sekilas tentang keyakinan mereka terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan Allah Rabbul Alamin tidak luput dari kekejaman mereka dan dari kejahatannya. Di mana agama Syiah meyakini adanya al-bada. Al-bada maknanya sesuatu yang tampak yang sebelumnya tersembunyi. Itu bada. Orang tahu sebelumnya enggak tahu. Itu bada. Misalnya kamu enggak tahu berita apa yang terjadi, datang temanmu dari Makassar sana misalnya, anu terjadi begini-gini atau fulan begini, oh baru dengar saya. Karena sebelumnya kamu enggak tahu. Itu namanya bada. Orang tahu belakangan. Sebelumnya dia enggak tahu apa-apa, enggak paham, enggak dengar informasi sama sekali, dia enggak tahu. Tersembunyi bagi dia, gaib. Anggapan semacam ini mereka yakini kepada Allah Alamul Ghuyub, yang mengetahui segala sesuatu. Disebutkan dari Ar-Rayyan Ibnu Salt, aku mendengar Ar-Ridha berkata, ma ba'athallah nabiyan illa bitahrimil khamr wa an yuqirru lillahil bada. Setiap Allah utus nabi pasti mengharamkan khamr dan pasti menetapkan bahwa Allah itu punya bada. Allah itu tahu belakangan. Sebelumnya Allah enggak tahu. Ini sifat makhluk. Sifat kekurangan, sifat kelemahan yang tidak pantas sama sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam An-Naml, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Katakan bahwa tidak ada yang tahu gaib di langit maupun di bumi melainkan Allah, dan mereka tidak akan tahu pula kapan mereka akan dibangkitkan. Hanya Allah yang tahu. Allah tahu segalanya sebelum itu terjadi, ketika itu terjadi, dan apa yang akan terjadi. Semuanya termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang luput sedikit pun dari ilmu Allah. Itu keyakinan Muslim. Tidak demikian dengan agama Syiah. Allah itu punya bada, sifat bada. Rabbuna, Rabb kita pun tidak luput dari kedzaliman mereka, dari kesesatan mereka. Itu kan aib bagi Allah. Bagaimana Allah tahu belakangan, sebelumnya Allah enggak tahu? Mustahil bagi Allah. Menunjukkan lemahnya ilmu, menunjukkan keterbatasannya ilmu kalau orang itu tahu belakangan. Dan itu manusia, na'am, makhluk punya keterbatasan. Dia enggak tahu segala yang terjadi. Tidak demikian dengan Sang Khaliq Al-Alim Al-Khabir Alamul Ghuyub, yang tahu segala sesuatu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keyakinan kaum Syiah dan agama Syiah terhadap imam-imamnya juga sesuatu yang radikal dan betul-betul ekstrim, melampaui batas sampai pada taraf ketuhanan. Al-Khumaini akhzahullah menyebutkan tentang para imamnya, innalil imam maqaman mahmuda wa darajatan samia wa khilafata taqwiniyah takhza li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dzarrat hadzal kaun. Para imam kami punya kedudukan tinggi, derajat mulia, dan punya kekuasaan khilafat takwiniyah alam semesta ini untuk mengatur segala yang ada di alam ini, galaksi, segala planet, segala bintang-bintang, laut, darat, semuanya tunduk dan diatur, tunduk kepada imam dan diatur olehnya. Na'udzubillah, ini rububiyah. Hanya Allah yang memiliki sifat ini. Bahkan Nasoro pun tidak meyakini demikian kepada Tuhannya, kepada Yesus. Tanya ke mereka, apa Yesus yang ngatur alam semesta ini? Bulan, matahari, galaksi, langit, bumi, laut ini yang ngatur dan tunduk kepadanya, kepada perintahnya, dia yang kuasai. Bahkan Yahud tidak meyakini itu kepada Uzair. Bahkan Wasaniin tidak meyakini itu. Rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum Syiah meyakini itu kepada para imamnya, imamnya yang ngatur semuanya, dan semua alam semesta ini tunduk kepada perintahnya. Bahkan dia katakan dzarrat hadzal kaun, sekecil-kecilnya pun dari yang besar sampai yang kecil tunduk kepadanya. Bukan hanya planet-planet besar, matahari, bulan, bumi, bahkan yang kecil-kecil, ikan, binatang, burung, apalah semuanya tunduk kepada dia. Begini Islam. Untuk ini Rasulullah diutus, untuk meyakini penguasaan alam semesta, pengaturannya, dan itu semua tunduk kepada imam, bukan kepada Allah Rabbul Alamin. Syirik bahkan pada tingkatan rububiyah. Yang Abu Jahal saja meyakini itu semua hanya Allah yang kuasa. Abu Lahab meyakini itu hanya kekuasaan Allah semata. Dalam hal ini masih jauh lebih mending Abu Lahab. Masih lebih mengerti Abu Jahal ketimbang Syiah, Rafidhah. Khomeini pula menyebutkan bahwa para imam min daruriyat madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malak muqarrab wala nabiyyun mursal. Termasuk dari darurat keyakinan kami, artinya harus diyakini, tidak boleh tidak, bahwa imam itu punya posisi yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat atau nabi sekalipun. Imam dalam Syiah punya kedudukan dan martabat yang tidak bisa dicapai oleh nabi ataupun malaikat. Maka siapa yang lebih mulia? Nabi atau imam? Imam. Malaikat atau imam? Imam. Karena malaikat gak bisa mencapai derajat imam. Bahkan rasul dan nabi pun tidak bisa mencapai derajat para imam tersebut. Imam yang paling afdol, lebih tinggi, lebih mulia dari para nabi. Itu ajaran mereka. Sementara umat Islam tentunya meyakini tidak ada yang lebih mulia dari nabi. Rasulullah manusia yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Khomeini pula sebutkan dalam kitabnya, para imam-imam itu la yutasawwar fihim sahwal ghaflah, enggak terbayangkan ada imam yang lupa. Enggak terbayangkan ada imam yang lalai, salah, enggak mungkin. Tidak mungkin ada imam salah. Tidak mungkin ada imam keliru. Tidak mungkin ada imam lupa. Bahkan di tempat lain dikatakan ajaran imam itu sama seperti ajaran Quran. Ini doktrin. Jauh ke depan mereka inginkan sesuatu. Kalau sudah imam berbicara, sudah jangan tolak, jangan ditawar. Jangan kamu pertanyakan, itu seperti nas wahyu Quran. Akan ditaati dan dilakukan segala yang disebutkan oleh imam mereka. Enggak mungkin keliru kok imamnya. Enggak mungkin lupa. Enggak mungkin salah. Ya akhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa sholat dua rakaat salam, sampai ditegur oleh Dzulyadain. Memang sudah berubah begini sholat menjadi dua rakaat atau engkau lupa ya Rasulullah? Betul yang dikatakan Dzulyadain, betul ya Rasulullah. Beliau tambah dua rakaat lalu sujud sahwi. Lupa manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi. Ini derajatnya melebih-lebih para rasul, malah malaikat. Enggak mungkin lupa. Ini semua hanya sifat ketuhanan. Pada dasarnya mereka menuhankan para imamnya, memberikan pada dia sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Rabb, sifat-sifat rububiyah. Kaum Syiah pula dalam agamanya meyakini dan mengajarkan yang mereka sebut sebagai mut'ah atau nikah mut'ah. Nikah dengan batas waktu tertentu yang disebutkan bebas, mau sehari, mau setengah hari, satu jam, dua jam, enam, tergantung apa yang dia sebutkan, dengan mahar tertentu yang diberikan sebagai upah atau gantinya. Dan itu tanpa batas dan tidak ada bilangannya. Ini mau 1000 kali pun kamu mut'ah, bagus menurut mereka. Di Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Saburah al-Juhani menyebutkan, ala innaha haramun min yaumikum hadza ila yaumil qiyamah. Ketahui oleh kalian mut'ah itu haram sampai hari kiamat kelak. Tapi tidak demikian dalam ajaran agama Syiah. Disebutkan oleh Fathullah Al-Kashani yang nukilkan dari Shadiq, menyatakan bahwa mut'ah min dini wa dini abai. Mut'ah itu agama kami Syiah dan agama nenek moyang kami. Falladhi ya'malu biha ya'malu bidinina. Maka yang bermut'ah, dia telah mengamalkan agama kami. Walladhi yungkiruha yungkiru dinina. Yungkiru dinana. Yang mengingkari mut'ah berarti dia mengingkari agama kami. Innahu yadinu bighairi dinina. Kalau orang mengingkari mut'ah berarti dia beragama selain dengan agama kami. Waladul mut'ah afdhalu min waladiz zaujati daimah. Makanya kata Al-Kashani, anak lahir dari mut'ah lebih afdol dari anak lahir dari istri yang sah. Ini istrinya sah nikah syar'i sebagai istri dia yang tetap. Ini punya anak, yang ini punya anak. Anak lahir dari hubungan mut'am menurut dia itu lebih afdal daripada yang dari istri yang sah ini. Tidak cukup di situ, Al-Kasyani pun sebutkan mungkirul mut'ati kafirun murtad. Yang mengingkari mut'ah berarti dia telah kafir dan murtad. Ayo. Ini yang mereka sebutkan anggapan dan pemahaman mereka tentang mut'ah. Kata Al-Kulaini bahwa Zurara bertanya, berapa batasan mut'ah itu? Jawab kepadanya, terserah kamu, 1000 pun enggak masalah. Fa innahunna musta'jarat. Karena mereka itu hanya sewaan. Wanita sewaan. Maka hukumnya, kata mereka, tidak ada perceraian. Bukan seperti nikah, ada cerai, ada ini. Tidak ada warisan. Layaknya suami istri mati, ada hukum waris. Enggak ada di sini, kata dia. Innama hiya musta'jarah. Dia hanya wanita sewaan. Rental. Ini seperti mobil, kamu rental kan? Tergantung kesepakatan. Mau berapa hari? Sehari 300.000, besok jam sekian harus kembali. 3 hari, ya Allah, berapa misalnya, 1 juta, jam sekian hari ini harus kembali. Sewaan. Dan itu agama mereka seperti mereka sebutkan, bahkan kafir murtad yang mengingkarinya. Dan anak dari mut'ah lebih afdal dari anak istri yang sah. Wala'iyadzubillah, agama seperti ini. Orang awam saja dengan kesucian fitrahnya, enggak akan ada yang bisa terima. Jangankan seorang muslim awam, hatta orang kafir, enggak akan ada yang bisa menerima. Coba, kalau orang mendatangi, orang kafir misalnya, insya Allah Hindu atau Buddha bahkan, mau saya sewa putrimu, cuman 2 jam ke depan, ini jam 10, nanti jam 12 saya kembalikan, bawa ke hotel. Ini 1 juta, 2 juta, 10 juta misalnya. Nikah, mut'ah. Jam 12 kembali sudah selesai. Nah. Bahkan disebutkan oleh istri dari Jalaluddin Rahmat dalam Facebooknya, seorang istri pun boleh melakukan mut'ah dengan lelaki lain dan berpahala. Dan kalau dia meminta izin kepada suaminya dan diizinkan, pahalanya berkurang. Karena dia telah meminta izin, mengasih, memberitahu kalau dia hendak mut'ah. Lebih afdal, lebih baiknya enggak usah kasih tahu. Udah lakukan saja. Ini agama seperti ini, turun dari langit. Agama yang diketahui manusia mengajarkan kebaikan, nilai-nilai akhlak, kehormatan. kesucian, kebaikan. Ini diatasnamakan agama seperti ini. Maaf, HTPSK saja enggak bisa melakukan seperti ini. Mereka saja pelaku, tetapi malu kan? Kalau ditangkap, kena razia misalnya, kamu lihat, ditutupi mukanya. Ketika di shooting wartawan misalnya, dia malu, tahu ini perbuatan nesta, hina, rendah, tercela, keji. Dia malu, gak mau dilihat orang wajahnya. Walaupun dia pelaku, dia sadar, tapi malu, karena itu aib. Padahal ini orang awam, usat, pelaku maksiat. Sementara ini diatasnamakan agama, dilegalisir. Dikemas demikian rupa bahwa inilah agama, inilah wal'iyadzubillah ajaran Tuhan. Na'udzubillah. Orang tua mana yang putrinya mau diperlakukan demikian? Dan entah berapa kali akan diperlakukan demikian. Setelah kemudian segel dari putrinya sudah hilang dan terbuka, hilang kegadisannya. Siapa juga mau menikahi dia setelah itu? Nasallallahu alaihi wasallam. Murtad yang mengingkari, kafir mengingkari mut'ah dalam agama Syiah. Sudah seperti itu, mereka yang tuding, mereka yang katakan Islamlah yang dirubah-rubah, dikurang-kurangi. Islamlah yang terjadi penyelewengan di dalamnya, Quran gak utuh. Bagaimana jika yang menyeru dan mengajak untuk adanya kompromi dan pendekatan antara sunnah Syiah, putrinya diperlakukan demikian, atau bahkan istrinya? Wal'iyadzubillah. Istri dia, kehormatannya. Kalau orang awam saja berani mati kalau sampai istrinya diganggu orang, apalagi sampai melakukan hal tersebut, urusannya pertarungan nyawa, karena istri dia kehormatannya, kewibawaan dia. Ini malah diyakini sebagai ajaran agama, pahala dan anak lahir dari mut'ah itu lebih afdol ketimbang kamu yang punya anak dari istrimu yang sah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Dari sisi mana agama pernah mengajarkan demikian? Ta'ala Allah amma yaqulun uluwan azima. Maha suci Allah dari segala kedustaan mereka. Maha suci Allah dari segala rekayasa mereka, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini baru sekilas tentang beberapa pokok-pokok ajaran agama Syiah untuk kita menyadari dan mengetahui apa mungkin yang semacam demikian Islam. Apa bisa kemudian dikompromikan dan dipaksakan sebagai madhab kelima dalam Islam. Dengan masing-masing keyakinan dan akidahnya yang 180 derajat berbeda sama sekali dengan yang kita tahu dari ajaran mulia Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu sudah agama tersendiri, bahkan bukan firqah di dalam Islam, bukan kelompok sesat, itu agama sudah. Dengan keyakinannya sendiri, dengan ajarannya sendiri. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita skors untuk persiapan duhur. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah salat nanti. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.